إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله sesungguhnya masing-masing manusia pasti berharap dan berusaha sangat untuk mendapatkan as-sa'adah, mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki yang membawa ketentraman dan ketenangan pada jiwanya, kebahagiaan yang hakiki di dunianya maupun kelak di kehidupan akhiratnya. Manusia dengan berbagai macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ada yang mengira kebahagiaan itu dia peroleh dengan harta yang berlimpah luah, kekayaan duniawiah. Maka seluruh waktunya dia pergunakan untuk mengumpulkan dan menambah kekayaan dan harta tersebut. Di antara manusia pula ada yang mengira kebahagiaan itu akan dia peroleh dengan kekuasaan dan kepemimpinan duniawi, kedudukan duniawiya, maka hidupnya pun ia forsir untuk memperoleh jabatan-jabatan tersebut. Ada pula yang menyangka kebahagiaan itu dia peroleh dengan foya-foya, dengan main-main, canda ria dan semisalnya, bahkan dengan yang haram. Maka ia gunakan pula waktunya dia habiskan untuk main-main dan berfoya-foya ria. Ada pula bahkan dengan yang melakukan kabairudz dzunub, dosa-dosa besar, dengan meminum khamr, minuman keras, memabukkan, narkoba dan yang semisalnya. Semua itu mereka lakukan dengan dugaan di situ dia akan bahagia. Padahal justru dengan semua itu manusia semakin terpuruk, semakin sengsara dan sempit hidupnya. Semakin dia jauh dari hakikat kebahagiaan itu sendiri. di dalam Toha ayat 123 Allah sebutkan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah sebutkan, yang mengikuti hidayahku dia tidak akan sesat, dia pula tidak akan celaka. Maka yang muslim beriman yakin kebahagiaannya dunia dan akhiratnya tidak akan dia peroleh kecuali dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Jalla fi'ula. Di mana Allah menetapkan hidayah dengan menafikan dolalah, kesesatan. Allah tetapkan kebahagiaan dengan menafikan syaqawah, celaka. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang mendapatkan itu adalah orang yang la yadhil, tidak sesat, wa la yashqa, dan tidak celaka, syaqawah. Itu pula yang Allah sebutkan dalam Toha ayat kedua, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran kepadamu sallallahu alaihi wasallam agar kamu celaka. Quran diturunkan tidak untuk kamu celaka, tapi sebaliknya, untuk kamu bahagia. As-sa'adah lawan daripada syaqawah. Quran diturunkan untuk itu tujuannya, memberi kebahagiaan bagi yang beriman dan mentaatinya. Maka ini dasar pokok yang perlu difahami oleh setiap mukmin, bahwa kebahagiaan biadillah, di tangan Allah semata. Maka tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Cara-cara apapun, metode dan konsep apapun yang dia jalani untuk mendapat kebahagiaan, jika itu bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah, jauh dari hidayahnya, jauh dari jalannya, maka tidak akan manusia mendapatkan kebahagiaan tersebut. Karena Allah lah pula yang mempermudah segalanya. Dia yang memberi taufik, dia yang menolong hambanya, dia yang memberi hidayah, dia yang mengangkat, dia pula yang menjatuhkan dengan kehendaknya. Dia yang memuliakan, dia pula yang menghinakan. Firman Allah, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang menentukan segalanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm, dalam bait-bait syair ma'ruf yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, ma syi'ta kana wa illam asya'. Segala yang aku kehendaki, jika engkau ya Allah tidak menghendakinya, tidak akan itu terjadi. tidak akan itu aku dapati. Kalaupun orang berambisi dan menginginkannya, jika Allah tidak inginkan, tidak akan dia peroleh. Wa ma syi'ta, sementara segala yang engkau kehendaki ya Allah, pasti itu yang terjadi walaupun aku sendiri tidak menginginkannya. Wa fil ilmi yajril fata wal musin, khalaqtal ibad ala ma 'alimta. Ilmu Allah luas, mengetahui segala sesuatunya yang muda ataupun yang tua pada hambanya. Allah ciptakan semua di bawah ilmunya. Wa hadza a'anta wa dza lam tu'in ala dza mananta wa hadza khadzalta. Hamba yang ini engkau beri pertolongan, hamba yang itu tidak engkau beri pertolongan. Hamba yang ini engkau berikan minnah kepadanya, kenikmatan pertolongannya. Yang itu khadzalta, engkau khudlan, wal'iyadzubillah, tidak engkau beri taufik kepadanya. Wa minhum qabih wa minhum hasan, fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Ada dari hambamu itu yang jelek, ada yang baik. Ada dari hambamu itu yang celaka, syaqi. Ada pula dari hambamu itu yang engkau tentukan sa'id, bahagia, mendapat sa'ada. Demikian segalanya Allah yang atur, Allah yang tentukan. Dalam Ar-Rahman 29 Allah sebutkan pula tentang makna ini. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam urusan mengatur hambanya, ini dibantu, ini diberi taufik, yang ini dihinakan, yang ini diangkat, yang ini direndahkan, yang ini wahakadha. Allah yang atur segalanya. Demikian pula Allah sebutkan dalam Ali Imran 26, yang jelas ini akidah yang wajib diimani oleh setiap mukmin. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-iman billahi wa rasulih huwa jima'u sa'adah wa asluha. Garis besarnya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu terkumpul padanya kebahagiaan seluruhnya. Bahkan itu yang menjadi akar bagi kebahagiaan seorang hamba. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Allah sebutkan pula tentang makna ini di dalam ayat, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal saleh, laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami beri dia kehidupan yang baik. Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia. Wa huwa mu'min, jika dia beriman, jika dia beramal saleh, menjalankan ketaatannya kepada Allah, dan kepada Rasulnya. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Yang tidak memasukinya, dia tidak akan masuk surga di akhirat sana kelak. Yang beliau maksud, surga dunia adalah surga iman, lezat dan manisnya iman. Dia dapati dengan iman ini ketenangan, kebahagiaan, jannah. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan, wujilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan kebahagiaanku, kesejukan hatiku pada sholatku. Ini dengan sholat, dengan ibadah ini iman, beliau mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Seringkali beliau katakan kepada Bilal, arihna bis sholah ya Bilal, buat kita tenang dengan sholat ini wahai Bilal. Artinya di situ si mukmin mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya dengan ibadah dan ta'ah. Juga Allah sebutkan di dalam Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang kalbunya dengan zikrullah, ketahui dengan zikrullah kalbu itu akan tuma'nina, akan tenang, mendapatkan ketentramannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis dari hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min nafsin manfusah illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar, illa waqad kutibat syaqiyah aw sa'idah. Setiap jiwa yang bernafas, yang hidup manusia ini, kecuali telah Allah tetapkan, Allah catat tempatnya di surga kah, nasallallahu min fadlih, ataukah dia di neraka, waliyadzubillah, sudah Allah tetapkan. Telah Allah tetapkan apakah dia menjadi orang yang syaqi, celaka, ataukah dia menjadi orang yang sa'id, bahagia. Semuanya sudah Allah tetapkan. Qila afala nattakil. Mendengar itu para sahabat bertanya, kalau begitu apakah kita pasrah saja ya Rasulullah? Sudah enggak usah beramal. Kalau emang ditetapkan jannah dan baik, ya tetap bahagia. Qala la. Rasul sebutkan, jangan, jangan pasrah demikian. I'malu, tetaplah kalian beramal, beramal saleh, taat, ibadah. Wala tattakilu, jangan kalian pasrah meninggalkan amalan. Fakullun muyassar lima khuliqalahu, karena masing-masing akan terbawa dimudahkan untuk yang dia diciptakan karenanya. Amma ahlu sa'ada fayuyassarun li amali ahli sa'ada. Adapun orang yang memang ditetapkan bahagia, dia dimudahkan, digiring, diarahkan mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang bahagia, yakni taat, ibadah, diberi taufik, dibantu. Wa amma ahlu syaqawa fayuyassarun li amali ahli syaqawa. Adapun yang celaka, dia akan dipermudah, digiring mengamalkan amalan orang-orang yang celaka. Makna ini Allah sebutkan dalam Quran, fasanuyassiruhu lil yusra. Kata As-Sa'di rahimahullah, makna ayat, kami mermudah, kami permudah untuknya, untuk segala kebaikan, untuk segala khair, kami permudah baginya meninggalkan segala kejelekan, maksiat. Karena si hamba menjalankan asbab, sebab-sebab yang karenanya dia diberi taufik oleh Allah, dimudahkan baginya kebaikan, dia amalkan, diringankan baginya, dan dibantu pula dia diberi taufik untuk menjauh, membenci, dan meninggalkan yang jelek, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tanda, ada Allah jadikan tanda bagi seseorang apakah dia itu digiring, dimudahkan untuk kebaikannya atau sebaliknya untuk kejelekannya. Fasanu yasiruhu lil usra, lawan dari yang pertama tadi, yusra. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, tanda-tandanya agar seorang hamba bercermin jika ada padanya kebaikan, tanda-tanda baik, falyahmadillah, untuk dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah dan meminta selalu agar ditetapkan padanya, ditambah. Kalau memang ada padanya tanda-tanda kejelekan, agar segera dia bertobat kepada Allah, berbenah diri segera mungkin. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, min alamatis sa'adah wal falah, tanda kebahagiaan, tanda kemenangan bagi seorang hamba kalau dia itu dipermudah untuk kebaikan, yusra, kalau dia itu orang yang dicatat baginya kebahagiaan, ditetapkan baginya insya Allah tempatnya di jannah. Satu, kata Ibnu Qayyim, ketika bertambah ilmunya, semakin bertambah tawadhu'nya, bertambah rahmatnya kepada orang lain, tambah dia kasih sayang, kasihan melihat orang yang jahil, miskin, fulan, gak ngerti kalau itu haram, gak ngerti kalau ini begini. Ada rasa iba pada dirinya, pada orang yang jahil, dan dia tawadhu dengan ilmu itu, semakin merendah hati, semakin jauh dari takabur, semakin jauh dari ujub, bangga diri, tanda. Kalau dia dipermudah, diberi taufik untuk kebahagiaannya. Setiap bertambah amalannya, yang kedua, semakin dia takut kepada Allah. Dia semakin banyak ibadahnya, semakin bertambah amal solehnya. Dengan itu semakin dia bertambah khawatir, semakin takut. Kalau-kalau itu tidak diterima Allah, kalau-kalau, semakin khawatir. Padahal amalannya semakin bertambah. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Usianya terus berjalan, bertambah. Kemarin 10 tahun lalu mungkin dia usia kepala 3, 30, 31, 32. Gak terasa 10 tahun, sekarang sudah kepala 4 dia, 40, 41, 42. Kalau Allah beri umur 10 tahun kemudian, dia akan masuk kepala 5 dan seterusnya. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Semakin dia sibuk mementingkan akhiratnya, ingat mati. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, ya bna Adam, innama anta anfas, kullama zahaba nafasun zahaba ba'duk. Wahai bani Adam, kamu itu hanya kumpulan-kumpulan nafas. Kalau dikumpulkan, kamu itu cuma nafas yang dikumpulkan. Tiap kali kamu ambil nafas, setiap kali satu nafasmu hilang, lewat, berarti berkurang usiamu. Semakin dekat kamu dengan kematianmu, berkurang ambisinya. Mungkin usia 20, 30, semangat-semangatnya dia sana kemari, siang, malam, tidak ada beda untuk kerja, kerja dan kerja. Beriring dengan waktu bertambahnya usia, semakin kurang ambisinya untuk dunia. Secukupnya bagi dia, yang penting dia gak sampai ngemis kepada orang lain. Kata Ibnu Qayyim, semakin bertambah hartanya, semakin bertambah dermanya, semakin loman karim, ringan tangan membantu, memberi, semakin hartanya banyak. Semakin terus bertumpuk kekayaannya, semakin dia derma, sedekah, infak kepada yang lain. Semakin bertambah kedudukannya, semakin dia dekat kepada orang lain. Semakin dia mempermudah hajat urusan mereka, ditambah dengan tawadhu'nya kepada mereka semua. Apa yang bisa saya bantu ini? Apa kebutuhan kalian apa ini? Semakin dia merasa harus bertanggung jawab membantu hajat sekian banyak orang. Kebalikannya, kata Imam Ibnu Qayyim, tanda-tanda syaqawah, tanda celaka. Lawannya, jika bertambah ilmunya, semakin bertambah kibirnya, makin sombong dia. Dan itu terlihat, terlihat pada tutur katanya, terlihat pada sikap dan perbuatannya. Orang tahu dan bisa membaca takabur ini orang. Bahasa-bahasa yang dia gunakan beda. Kalau orang itu tawadhu, misalnya dia dibenturkan dengan pendapat seorang imam, seorang alim besar, tapi imam fulan berpendapat begini, ulama fulan berbeda dengan dia, dia akan bercermin, ya sepertinya perlu dikaji ulang, nah perlu dibahas lebih jauh ini permasalahan, karena beliau adalah ulama besar, imam sunnah begini begini. Tawadhu. Tapi orang yang na'udzubillah ada tanda celaka pada dirinya, wow salah itu, nggak ada nilainya pendapat itu, nggak ada bobotnya sama sekali, jangan dilihat, jangan dianggap. Terlihat pada tutur kata, cara bahasanya, penyampaiannya. Semakin bertambah amalannya, semakin bertambah kebanggaannya pada dirinya sendiri. Semakin bertambah husnudzon dia pada dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Udah. Saya ini ahlul jannah sudah. Oh, ibadah saya begini, amalan saya begini, gak akan masuk neraka, gak akan dimurkai Allah. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula ambisinya terhadap dunia. Semakin jadi, semakin semangat, sibuk, semakin gak ada waktu untuk akhiratnya. Usianya terus semakin tua, tapi bersamaan dengan itu ngalah-ngalai yang muda. Kesibukannya terhadap bisnisnya atau apalah urusan dunianya. Karena semakin pinter, semakin tahu celah, semakin faham, semakin mengerti, semakin dia ambisi. Semakin gak ada waktu untuk ngaji, untuk belajar agama, mendengar ilmu, datang ke majelis. Kata Imam Ibnu Qayyim, semakin bertambah hartanya, semakin dia bakhil, makin pelit terhadap harta itu, dia tahan, tidak dia infakkan. Semakin dia bertambah kedudukannya, semakin dia itu congkak, semakin mempersulit untuk menyelesaikan hajat orang. Tidak semudah itu menemui dia. Sulit sekali, dan menghindar dia dan jual mahal. Merasa kedudukannya semakin tinggi, semakin dibutuhkan orang. Demikian kata Ibnul Qayyim, ibtila minallah. Ini semua ujian dari Allah kepada hambanya. Ada yang dengannya hamba itu menjadi bahagia, ada yang karenanya pula seorang hamba itu menjadi celaka. Diuji oleh Allah dengan semua itu. kebahagiaan itu buah yang berasal dari raghbah, raghbah itu niat, kesungguh-sungguhan, harapan yang sangat, dan itu pokok utama dalam ilmu raghbah fima indallah. Betul-betul si hamba berharap mendapat apa yang di sisi Allah. Jika itu ada padanya, akan membuahkan kebahagiaan baginya. Sebagaimana ar-rahbah, rasa takut, khawatir, itu merupakan pokok daripada zuhud. Orang zuhud itu orang yang sangat rahbah, sangat khawatir, takut. Kalau-kalau ia terkena sesuatu, jangan-jangan ini akan mencoreng agamanya. Rahbah. Buahnya dari zuhud ini ibadah kepada Allah. Maka jika berpasangan keduanya antara ilmu dengan zuhud, sempurna kebahagiaan seorang hamba, sempurna fadilah, keutamaan dan kebahagiaan yang akan dia peroleh di dunianya maupun kelak di akhiratnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kebahagiaan jika seorang hamba telah menjalani kehidupan berumah tangga, telah beristri, mungkin bahkan telah Allah karuniai anak keturunan dari pernikahannya, tentu pula tujuan dan keinginan masing-masing adalah juga bahagia dalam bahtera rumah tangganya. Suami istri maupun mereka sebagai ibu dan bapak bagi anak-anaknya, bahagia dalam keluarganya. Bahkan masing-masing dari kita dan semua orang adalah keluarga. Tidak mungkin tidak. Artinya imma kamu fard min afradil usrah, bagian dari keluarga itu, atau keluarga itu sendiri. Kalau kamu sebagai suami, sebagai bapak, itu keluarga kamu, kamu dan istri dan anak-anakmu. Atau paling tidaknya yang belum menikah, kamu pula keluarga. Kamu punya bapak, kamu punya ibu, kamu punya kakak, punya adik, dan seterusnya. Maka orang tidak akan lepas dari yang namanya keluarga, usrah, a'ilah. Dan harapan setiap insan untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya. Keluarga seperti kita tahu bagian dari masyarakat yang ada. Maka jika keluarga ini keluarga yang sa'idah, berbahagia, berarti masyarakat yang ada akan menjadi masyarakat yang bahagia pula. Mujtama' sa'id. Masyarakat yang penuh bahagia dunia dan akhiratnya. Keluarga yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan haruslah menjalani asbabus sa'adah, sebab-sebab yang karenanya orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Sebab itu harus dia lewati, sebagaimana disebutkan tarjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak ingin menjalani jalannya, jalan yang harus dilewati. Sungguh kapal itu tidak akan berjalan di tanah kering. Kamu ingin kapal ini berjalan, ya gak mungkin bisa di daratan. Harus jalannya kapal ini di air. Itu jalan yang harus dia lewati. Maka orang yang menginginkan kebahagiaan, ada jalan yang harus dia tempuh. Tanpa itu gak akan dia memperoleh, gak akan dia merasakan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan ini sangat dipentingkan di dalam syariat, karena dia berpengaruh dalam kehidupan setiap muslim maupun muslimah. Oleh sebab itu Allah sebutkan di ayat 97 An-Nahl yang telah lalu, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal saleh laki maupun wanita dan dia beriman, sungguh akan kami beri kehidupan yang baik, yang bahagia baginya. Amalan saleh yang dituntut orang ikhlas padanya, dituntut orang untuk mutaba'atus sunnah sesuai dengan tuntunan sunnah rasulnya, agar benar-benar itu amalan menjadi amalan yang saleh. Wa huwa mu'min, ada iman dalam dirinya, ada yang dia harap, ada yang dia takuti. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami balas bagi mereka pahala mereka lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan selama di dunia. Itu balasan Allah, janji Allah bagi setiap mukmin yang berusaha selalu menjaga keikhlasan dan mutabaahnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil qalb sya'thun la yalumu illa al-iqbal 'ala Allah. Hati manusia ada tercerai-berainya. Kadang hati itu seperti centang perenang entah kemana. Orangnya merasa gelisah, bingung, sumpek, gundah gulana, sedih. Dan itu yang tercerai-berai itu gak akan bisa dikumpulkan lagi. Tidak akan bisa disatukan kecuali dengan menghadap Allah. Dengan ibadah, dengan berzikir kepadanya. Wa fihi wahsyah la yuziluha illal unsu billah. Hati itu pula ada perasaan liar. Layaknya orang kalau kamu melihat binatang yang liar, enggak bisa tenang. Enggak merasa bersahabat, enggak familiar dengan orang. Inginnya lari, inginnya marah, enggak tenang. Karena dia merasa liar. Dan itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan dia merasa tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmunya terhadap Allah, ma'rifatul asma was sifat, mengenal nama dan sifat-sifat kebesaran Allah. Dengan mengetahui keridhoannya pada perintahnya, larangan-larangannya, sesuatu yang kalau orang benar-benar mengharapkan kebahagiaan akan dia pentingkan. Bagaimana dia kembali kepada Allah dalam segala urusannya. Bagaimana dia menambah ilmunya terhadap Allah, terhadap syariatnya. Karena itu rahasia penting untuk kebahagiaan dia. Semakin dia bertambah ilmunya terhadap Allah, semakin kenal Allah dengan nama dan sifatnya, semakin tahu syariatnya dan dia amalkan dengan jujur, semakin dia akan mendapat kebahagiaan hakiki. Maka perkara utama kebahagiaan dalam berumah tangga, dasar utama yang harus dia jalani adalah pilihan memilih istri atau pasangan hidup berdasarkan agama. Karena tadi segalanya syariat. Segalanya adalah ketaatan kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka agama ini pula yang menjadi dasar penentu pilihan dia mencari pasangan hidupnya. Itulah yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ma'ruf, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat sebab, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha, hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak, maka cari yang karena agamanya agar tanganmu tidak melekat di tanah sengsara, agar kamu tidak sengsara, tidak merugi. Maka sebab pertama dari awal dia membangun rumah tangganya berdasarkan agama, penilaian syariat. Karenanya dia menentukan pilihan. Siapa wanita yang akan menemani dia dalam kehidupan berumah tangganya? Rasulullah pun sebutkan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam, nikahi wanita yang sayang, penyayang kepada kalian, atau ada pada dirinya sifat-sifat yang membuat kalian semakin cinta padanya. Ada karakter, watak yang membuat kalian semakin sayang padanya. Walud, subur keturunannya. Karena aku bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Rasulullah pun sebutkan sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud allati idza ghadiba minha wada'at yadaha fi yadihi wa qalat la aghusu ghamsan hatta tarda. Wanita, yakni istri kalian dari ahlul jannah adalah yang penyayang, atau tadi sifat ada padanya membuat kalian semakin cinta padanya. A'ud, dan dia sering kembali, yakni kembali pada suaminya, gampang kembali, gampang meminta maaf kepada suaminya. Rasulullah sebutkan jika suaminya marah padanya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian dia sampaikan, aku gak akan bisa merasakan tidur nyenyak, gak tenang sebelum engkau ridho padaku. Ini sebelum engkau memaafkan aku, sebelumnya suaminya. Sifat nisa ahli jannah yang karenanya seorang muslim menjatuhkan pilihannya padanya. Ada sifat-sifat seperti ini, akan bahagia kamu hidup bersamanya, rumah tanggamu akan penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Seperti itu watak dan sifat istrinya. Wadud, ada padanya sifat-sifat yang semakin membuat kamu cinta, bertambah sayang padanya, dari akhlaknya, tutur katanya. Dan a'ud, sering dan selalu mudah kembali kepada suaminya. Sebagian istri, hadahunnallah, kalau sudah ada masalah dengan suaminya, ada perselisihan, ada cekcok ini itu, dia bersikeras dan mempertahankan egonya. Enggak dikasih muka sama suaminya, dia juga enggak akan ngasih muka. Mungkin bahkan ketika tidur dia kasih punggungnya ke suaminya. Gengsi dia untuk merasa, untuk datang kembali ke suaminya, minta maaf, apalagi dengan menangis dengan ini. Bukan itu sifat nisa ahlul jannah. Sifat wanita ahlul jannah bukan seperti itu. A'ud, Rasulullah sebutkan dia selalu a'ud, sifat wazan fa'ul, menunjukkan seringnya. Ya ini gampang dia, tiap kali ada permasalahan, ada perselisihan, dia yang kembali ke sang suami. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Aku gak akan bisa tidur nyenyak sebelum kau ridho padaku, sebelum kau memaafkan aku. Segera dia membenahi hubungannya dengan suaminya. Bahagia hidupmu jika memiliki istri seperti yang Rasulullah sebutkan ini. Ini pada pilihan istri atau wanita yang hendak dia nikahi. Rasulullah telah berikan ciri dan tanda-tanda penting. Intinya agama ada pada perempuan ini. Agama bukan berarti bahas dia muslimah, agamanya Islam, selesai. Artinya agama lebih luas. Akhlaknya, ibadahnya, ketaatannya, sifatnya bagaimana kepada suaminya. Makanya nasihat Kharijah Al-Fazariyah kepada putrinya yang hendak menikah, dia katakan, kuni li zaujiki ardon yakun laki samaan. Jadilah kamu itu untuk suamimu bumi, niscaya suamimu untukmu menjadi langit. Artinya, ini putrinya mau nikah, dibekali oleh ibu yang salehah. Jadilah kamu bumi. Kamu tahu bumi di bawah kan posisinya. Namanya bumi diinjak. Diinjak namanya bumi, tanah. Langit ada di atas. Kalau kamu ingin suamimu menjadi langit bagimu, menaungi kamu, membina kamu, ngayomi kamu, kamu ingin suamimu itu betul-betul sayang padamu, hormat padamu, cinta, melindungi kamu dan seterusnya, mencukupi kamu, jadilah kamu bumi. Posisimu selalu di bawah dia dalam segalanya, dalam muamalah, muasyarah zaujiyah. Bagaimana dia berharap akan suaminya menjadi langit, ngayom bagi dia, sementara terkadang sebagian muslimah, sebagian istri ini, hadahallah, kalau berbicara suaranya di atas suara suaminya. Melototnya bisa lebih besar matanya dari mata suaminya. Dan kadang beberapa suami, aslahahullah, miskin, gak bisa ngadepi perempuan. Begitu istrinya melotot, tunduk sudah dia. Nah. Wahakata. Yang kedua, agar rumah itu atau keluarga selalu ditegakkan padanya zikrullah. Zikrullah dengan segala bentuk dan ragamnya, terutama dari zikrullah itu tilawatu Al-Quran Al-Karim. Betapa banyak rumah tangga muslimin, hampir bisa dikatakan tidak terdengar suara Quran padanya. Bukan sekedar menyetel murattal, fihi khair, ada kebaikan tentu insya Allah, dia setel murattal tiap hari. Tapi lebih dari itu, sahibul bait, sahibatul bait, yang punya rumah, yang membaca. Kamu sebagai suami, sebagai bapak, istrimu sebagai istri, sebagai ibu, anak-anakmu meramaikan rumah itu, memakmurkannya dengan zikrullah. Utamanya ini, qiraatul Quran, dibaca di pagi hari kah, setelah subuh, sore atau malam. Tilawatul Quran seringnya rumah itu malah dimakmurkan, bukan dimakmurkan, dirusak dengan Qurannya syaitan, lagu-lagu, musik, atau mungkin anasyid-anasyid, sementara orangnya jauh dari Qur'anul Azim. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Padahal Allah sebutkan ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikrullah kalbu itu tenang, dalam Ar-Ra'd 28. Jika zikrullah ada di dalam rumah, pasti rumah itu pun akan tenang. Artinya rumah tangga itu tentram, bahagia. Tatmainul qulub, Allah yang menjanjikan itu kepada mukminin, hamba-hambanya. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berzikir seperti yang hidup dan yang mati. Yang ini bangke, mayat, tanpa nyawa. Yang ini hidup sempurna dengan kehidupan yang Allah berikan padanya, jauh berbeda. Yang ini diharapkan, disenangi orang, yang ini orang risih. Segeranya mereka ingin menyingkirkan dari mereka, dijauhkan, dikubur. Kan begitu namanya mayit. Enggak ada orang, tetap bersama kami aja. Jenazahnya di eman-eman. Ingin menjauh, segera dijauhkan, dikubur. Artinya jauh berbeda orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak. Tanfir, uslub ini dari Rasulullah, membuat orang risih agar meninggalkan kejelekan ini, tidak berzikir kepada Allah. Maka manfaat dan kemaslahatan zikir begitulah besar. Makanya di dalam sunnah ajaran-ajaran ini banyak. Antara lain yang Rasulullah sebutkan di hadits Abu Hurairah, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi hatta takhtimal aya fa innaka lam yazal 'alaika minallah hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi sampai akhir ayat. Karena jika itu kamu baca, tetaplah kamu dalam penjagaan Allah, dan syaitan tidak akan mendekat kamu sampai pagi hari. Begitu kamu mau tidur, ada di tempat tidurmu, di rumah, rumah tangga, semua ini zikrullah. Bentuk-bentuk aneka ragamnya banyak. Zikir pagi, zikir petang yang Rasulullah sunnahkan di dalam hadith-hadithnya. Begitu pula yang Rasulullah sebutkan, "Man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi laila kafatahu." Yang membaca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, amanar Rasul sampai akhir ayat, di malamnya, maka itu mencukupi dia, mencukupi dalam segala artinya, melindungi dia, menjaga dia, mencukupi dia. Nah, begitu pula yang Rasulullah sebutkan, "Man qala bismillah alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim thalatha marrat." Kalau dia baca ini tiga kali, "lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih." Tidak akan dia tertimpa kejelekan yang tiba-tiba. Tiba-tiba menimpa dia suatu keburukan, enggak akan. Kalau dia baca ini ringan, cuma tiga kali, "Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim." Tiga kali dibaca sampai pagi, tidak akan menimpa dia keburukan atau kejelekan yang tiba-tiba, dijaga oleh Allah. Begitu pula kalau pagi dia baca sampai sore, tidak akan menimpa dia keburukan yang tiba-tiba. Begitu pula azkar, wirid-wirid lain yang ada di dalam sunnah. Tatmainul qulub, membuat kalbu itu tenang. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semua zikir-zikir ini, jika dia mulai masuk rumahnya berzikir, dia mau keluar rumah berzikir, dia mau makan berzikir, sampai Rasulullah sebutkan syaitan itu pun berkata sesama mereka, kalau dia berzikir selalu, "La mabita lakum wala asya." Di rumah ini kalian gak bisa tinggal, gak bisa bermalam. Tidak pula kalian bisa mendapati makan, karena setan menyertai setiap aktivitas manusia, Bani Adam. Tapi begitu dia berzikir kepada Allah, khannas, lari dia menjauh. Wahagadha, makmur dan diramaikan rumah itu dengan zikrullah, sehingga penghuni dan isi rumah itu pun akan tenang, tumaknina. Dalam hatinya kebahagiaan yang mereka rasakan dalam hidupnya. Wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah tafiru minhu syayatin. Dan rumah yang dibacakan Quran padanya, lari syaitan darinya. Yang dibacakan Al-Baqarah padanya, zikrullah. Banyak. Rasul sebutkan, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Baca Quran padanya, karena Quran tidak dibaca di kuburan. Tempatnya dibaca di rumah kalian. Dimarakkan rumah dengan bacaan ayat-ayat Allah. Demikian secara umum zikrullah. Seringnya atau terkadang mungkin beberapa keluarga, jangankan membaca Quran rutin setiap hari di rumahnya, mungkin bahkan si kepala rumah tangga masih belum bisa baca Quran. Kalaupun bisa sebagian mereka, ya tak bacaannya berat dan apa istilahnya orang ketatal-ketatil, berat, huruf per huruf, kata per kata itu pun salah, panjang pendeknya, ininya, ikhfa-nya, gunahnya, idharnya. Yang menjadi iskal, yang menjadi masalah, dia tidak berusaha membenahi bacaannya. Gak ada kepeduliannya. Merasa anak belum mahir baca Quran, minta belajar ke ikhwah, siapa yang tahu, mengerti ilmu tajwid, atau bersama yang lain, agar dia lancar, benar bacaannya, makhrajnya. Sebagian mereka hatta makhraj gak bisa. Sekedar gak bisa sebetulnya gak masalah, tapi gak mau membenahi. Nggak mau belajar. Ya sudah, dia merasa sinis apa adanya sudah. Sampai kapanpun ya seperti itu, dia nggak ada berkembangnya. Tidak dia benahi. Bagaimana kamu berharap akan bahagia? Bagaimana kamu menginginkan ketenangan, ketentraman dalam rumah tanggamu? Sementara zikrullah seperti itu kedudukannya dalam hatimu, enggak ada pembenahan. Yang ketiga, sebab kebahagiaan agar seorang suami benar-benar memainkan perannya sebagai pemimpin atas istrinya. Bertanggung jawab atas itu. Firman Allah dalam An-Nisa 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu qawwamun 'alan nisa, memimpin dan mengatur, mencukupi istri-istrinya. Dan itu termasuk dari kebaikan Islam, dari kesempurnaan nikmat Allah kepada mukminin. Qawwamuna 'alan nisa, kata As-Sa'di, Dalam ayat ini Allah kabarkan bahwa suami kaum lelaki berkuasa, pemimpin dan pembesar atas istrinya, mengharuskan mereka, para istri, untuk menunaikan hak-hak Allah. Ditaati dan dijalankan, yaitu menjaga yang difardhukan, yang diwajibkan Allah harus dia amalkan. Menahan mereka, para istri, menahan, ini suaminya menahan istrinya dari segala mafsadah, segala kerusakan yang merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak akhlaknya, merusak ketaatannya kepada suaminya, dicegah. Termasuk mencukupi mereka dalam sandang pangan maupun papannya. Qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, itulah yang Rasulullah sebutkan, warrajulu ra'in fi ahlih wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Seorang suami pun pemimpin pada keluarganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin di hadapan Allah kelak, dia bertanggung jawabkan. Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Setiap hamba yang Allah pimpinkan kepadanya kepemimpinan orang lain, yakni amanat bagi dia untuk memimpin, masuk dalam hadis ini kepemimpinan besar sebagai khalifah, raja dan presiden atau semisalnya, ataupun itu kepemimpinan kecil, skup kecil sebagai suami, kepala rumah tangga, dia pemimpin. Allah amanatkan kepemimpinan keluarganya padanya. Sampai dia mati, di hari dia mati, sementara dia menipu pimpinannya, ini yang dia pimpin, bawahannya, dalam hal ini suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, maka Allah haramkan surga baginya, wal'iyadzu billah. Dia tidak bernasehat kepada mereka, tidak membimbing, tidak mengingatkan kepada mereka, tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi mungkar. Ancamannya surga diharamkan bagi suami yang tidak bertanggung jawab. Dan semua itu membutuhkan ilmu. Dengan apa kamu memimpin? Dengan apa kamu membawa keluargamu ini sebagai penguasanya? Qawwam, mengharuskan dia begini-begini, yang diperintah Allah, yang diajarkan Rasul. Kalau ilmu itu semua dia tidak ketahui, bagaimana dia lakukan? Makanya dia dituntut untuk berilmu. Kata Umar ibn al-Khattab, ta'allamu qabla an tasudu. Makanya belajarlah sebelum kalian itu memimpin, yaitu menikah, sehingga kamu punya bekal untuk memimpin keluargamu dengan ilmu syariat. Kata Imam Bukhari, wa ba'da an tasudu, bahkan setelah kamu nikah, teruslah belajar, teruslah bertanya agar kepemimpinanmu pada keluargamu diridhoi Allah. Yang keempat, agar kekuasaan atau kepemimpinan dia dalam keluarganya diiringi dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka semua. Dalam Ar-Rum 21 Allah sebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari ayat Allah, Allah ciptakan dari diri kalian para istri untuk kalian mendapat ketenangan di sisi mereka. Allah jadikan pada kalian rasa cinta, kasih sayang dan rahmat. Maka sebab penting juga dalam kebahagiaan berumah tangga untuk menjaga rasa cinta dan kasih sayang dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam pergaulan bersama istrinya. Kalaupun dia dapati kekurangan atau bahkan gangguan dari istrinya, Rasulullah ingatkan, la yafruku mu'minun mu'mina. Jangan seorang mukmin suami membenci mukminah istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada satu sifat yang dia tidak senangi, ada sifat-sifat lain pada istrinya yang dia senangi, dia ridhoi, agar dia tidak menuruti syaitan yang berusaha dan terus syaitan ambisi untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan antara suami dengan istri, bahkan dengan sebab-sebab kecil, karena sebab-sebab sepele, hanya masalah-masalah sepele yang bahkan itu tidak dia sengaja mungkin, tapi syaitan membesar-besarkannya. Ini berarti istrimu begini, berarti begini, berarti. Untuk semakin besar permusuhan dan kebencianmu padanya, akan sulit kamu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup bersamanya jika tidak ada ruhul mahabbah wal mawaddah, rasa rahmat, cinta dan kasih sayang kamu jaga dan kamu tumbuhkan dalam muamalahmu. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan, arba'un minas sa'adah, empat termasuk dari kebahagiaan, kamu akan bahagia dengannya. Al mar'atu salihah, istri yang salihah. Wal maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Wal jaru saleh, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawa, empat dari kesengsaraan. Al jaru su, tetangga jelek, kamu sakit hati, diganggu terus olehnya. Wal mar'atu su, juga istri yang jelek. Wal maskanud dhayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markabus su, dan kendaraan yang jelek, membuat kamu sengsara. Arba' minas sa'adah, ketika Rasul sebutkan ini, empat dari kebahagiaan. Mar'atu salihah, istri yang saleh membuat keluarga itu bahagia. Membuat suaminya tentram dan tenang di sisinya. Ada kasih sayang, ada cinta, dan selalu berusaha wanita yang solehah menjaga dan menumbuhkan itu di dalam rumah tangganya bersama suaminya. Di dalam hadis lain Rasulullah tafsirkan, taraha tu'jibuka, wanita salihah itu kalau kamu lihat, kamu dibuatnya senang, kagum. Wa taghibu fatamanuha ala nafsiha wa malika, kamu tinggalkan, dia jaga amanat pada dirinya, karena dia kehormatan bagi suaminya, dia jaga. Juga hartamu, dia jaga baik. Tanda dan ciri kebahagiaan wanita yang solehah tidak hanya di malam pertama. Masya Allah tabarakar rahman. Kalau malam pertama, dia berpenampilan sebaik mungkin, sudah terbaik dalam seumur hidupnya mungkin. Dia usahakan secantik mungkin menjumpai kamu. Tapi wanita salihah, Rasul sebutkan tiap kali kamu pandang dia, taraha tu'jibuka, ada padanya sesuatu yang membuat kamu tambah dan selalu kagum padanya. Maka itu setiap waktu, setiap kali, terutama ketika suaminya membutuhkan dia, dia berusaha, jika dia wanita salihah, ada padanya sifat-sifat yang membuat suaminya cinta dan sayang padanya, membuat kagum, membuat kamu senang ketika memandang dan melihat dirinya. Itu Rasulullah jadikan kebahagiaan dalam rumah tangga, istri yang salihah. Termasuk pula dalam hal ini al-mu'asyarah bil ma'ruf, mu'asyarah pergaulan dengannya dengan yang ma'ruf. Dalam An-Nisa 19 Allah sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istri-istrimu itu dengan yang ma'ruf. Itu dari kedua belah sisi, baik suami bermuamalah dengan istrinya hendaknya dengan ma'ruf, istrinya pun bermuamalah dengan suaminya juga dengan cara yang ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Di ayat lain Allah sebutkan istrimu itu punya hak sama seperti dia juga punya kewajiban bil ma'ruf. Artinya sebagaimana kamu tuntut dia memberi kewajiban, kewajibannya, dia tuntut kamu, kamu tuntut istrimu untuk menunaikan hak-hak kamu, maka semestinya kamu juga sadar dia punya hak, dan itu kewajibanmu sebagai seorang suami. Berikan kepadanya dengan ma'ruf, dengan baik, dengan cara terbaik, sehingga masing-masing pihak ridho dan senang, menambah rasa cinta dan rahmat kepada pasangannya. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu sesuai yang Allah perintahkan padamu. Yaitu menyempurnakan hak-hak istri, berikan dengan baik, dari mahernya, nafkahnya, bulanannya, jangan bermuka masam, cemberut mukamu di depan istrimu tanpa dosa. Pun dia gak berbuat salah, tapi kamu kasih muka yang pahit, kamu beri muka yang masam, gak ada senyum, gak ada canda ria, gak ada tawa bersama istrimu sendiri, padahal dia gak melakukan kesalahan. Ataupun kalau melakukan kesalahan, ya Allah, kesalahan sepele, sesuatu yang tidak dia sengaja, atau tapi balasanmu luar biasa besarnya. Hendaknya kamu bertutur kata yang baik kepadanya, tidak membentak-bentak, tidak melontarkan kata-kata tajam dan jelek. La faddan wala ghalidhan. Tidak dengan kasar, tidak dengan ungkapan-ungkapan yang tidak terhormat. Jangan pula kamu menampakkan kecenderunganmu kepada wanita lain. Jangan kamu tampakkan itu di depannya. Itu bukan mu'asyarah bil ma'ruf. Itu bukan mu'asyarah bil ma'ruf. Hancur perasaan dia. Apalagi kalau kamu banding-bandingkan, anti gak seperti ummu fulan, itu istrinya fulan itu masya Allah dia, dia begini, begini, begini, ini, ini, ini. Anti apa? Mana? Bukan begitu mu'asyarah bil ma'ruf. Kalau memang itu kekurangan dia, kesalahannya, nasihati dengan baik. Anti semestinya begini, itu kewajiban anti nyambut suami semestinya begini, begini. Itulah mu'asyarah bil ma'ruf yang Allah perintahkan kepada mukminin, dan itu sebab penting. Dalam kebahagiaan berumah tangga, tentunya dari kedua belah pihak, istri pun demikian dalam bermuasyarah kepada suaminya. Kata Qurtubi rahimahullah, begitu Allah memerintahkan mukminin untuk baik dalam bersahabat, yakni berteman, bermuasyarah dengan istri mereka. Jika telah diakad, kamu sudah akad, sudah katakan qabiltu nikahaha tazwijaha bil mahril madzkur, saya nikahi fulana bintu fulan dengan mahar sekian, artinya itu mitsaqan ghalidha, sudah kamu ambil kewajiban kamu menjaga dia dengan baik, bermuasyarah dengan baik kepadanya. Itu lebih membuat tenang hati, lebih membuat tenang jiwa, lebih membuat bahagia kehidupan. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ingat logikanya, kembalikan pada dirimu sendiri. Kalau saja itu dimengerti, masya Allah, bagus. Seperti yang Rasulullah sampaikan kepada orang yang mau berzina, dibalik oleh Rasul, kamu ridho kalau itu dilakukan pada ibumu, putrimu, saudarimu? Enggak ya Rasulullah, sama orang lain juga enggak akan ridho kamu lakukan itu pada putrinya, ibunya, anaknya, saudaranya. Dalam pergaulan berumah tangga pun demikian, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Istrimu putri seseorang, atau istrimu saudari seseorang, atau ibu dari seseorang, maka kembalikan pada dirimu, kalau putrimu yang dinikahi orang lain, diperlakukan semena-mena, dizolimi, disakiti dengan kata-kata atau sikap dan perbuatan, disia-siakan. Bagaimana perasaanmu sebagai bapaknya? Kamu ridho anakmu diperlakukan begitu? Putri yang kamu sayangi, kamu didik semenjak bayi, ternyata begitu nasibnya. Atau saudarimu, adik atau kakakmu diperlakukan begitu sama orang, sama iparmu, kamu sakit hati, marah, gak terima kamu. Itu saudarimu diperlakukan sedemikian rupa. Atau itu ibumu, misalnya janda, ibumu dinikahi orang, ternyata disia-siakan, kamu gak terima. Sama istrimu pula putri orang, istrimu pula saudari orang, istrimu pula ibu dari seseorang. Gak akan keluar dari ini. Mereka gak akan ridho, gak akan terima, sakit hati mereka kalau kamu perlakukan semena-mena. Fakama tadinu tudan. Maka sama, sebagaimana kamu ingin putrimu diperlakukan baik, perlakukan putri orang yang jadi istrimu dengan baik. Sebagaimana kamu ingin saudarimu diperlakukan baik sebagai istri orang, perlakukan saudari orang sebagai istrimu dengan baik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Hakadha. Sebab penting untuk orang itu mendapat kebahagiaan dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW sebutkan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian kepada keluarganya, dan aku yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Sebaik-baik orang dalam muasyarah adalah kepada istrinya sendiri. Kadang orang baik kepada temannya, masya Allah, dalam pergaulan sehari-hari bersama sahabatnya, bersama ikhwahnya, dikenal baik, masya Allah, ini akhlaknya, tutur katanya. Tapi 180 derajat kalau bersama istrinya, entah kenapa. Sebaliknya, justru orang terbaik kalian yang terbaik dalam muasyarah kepada istrinya. Dia lebih berhak mendapat kebaikanmu dibanding orang lain. Kata di dalam sunnah pun dicontohkan banyak yang serupa dengan ini. Kasih sayang, mu'asyarah bil ma'ruf yang Rasulullah SAW contohkan bersama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhunna. Termasuk dalam kebahagiaan berumah tangga adalah adil, keadilan di antara anak dalam banyak hal, tidak dibedakan satu dengan yang lain, tidak hanya dalam pemberian, tidak hanya dalam nafkah, bahkan dalam perasaan seperti mencium. Kamu cium anakmu yang satu, cium yang lain. Adil. Agar ini tidak merasa, kenapa fulan yang dicium adiknya, saya kok tidak. Adil. Membuat mereka tenang, bahagia di rumahnya, bersama orang tuanya. Demikian Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis Nu'man ibnu Bashir. Fakulluhum a'taita mithla ma'a'taitahu. Apa semua anakmu kamu beri sama seperti ini? Ketika dia jawab tidak, Rasul katakan, falaisa yahsuluhu hadha, wa inila ashadu illa alal haq. Enggak benar yang begitu. Hanya satu yang kamu beri, yang ini tidak. Enggak adil. Dan aku enggak akan bersaksi dengan yang batil, aku hanya bersaksi pada yang hak. Tidak direstui pemberian itu oleh Rasulullah SAW. karena tidak adanya keadilan padanya. Secara umum, keadilan dalam segala hal, segala perkara, termasuk pula dalam sebab kebahagiaan adalah husnudzan di antara kedua belah pihak, suami dan istri. Berbaik sangka dalam tasarruf, dalam tindak tanduk dan perbuatannya, selama kamu tidak punya bukti yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan, husnudzonlah. Cari makhraj, alternatif terbaik untuk istrimu. Istri pun demikian, cari alternatif terbaik untuk suaminya. Jika secara umum dalam pertemanan, Umar katakan, anta tajid ilal khairi minhu mahmala. Kalau kamu masih bisa mengarahkan kepada arah terbaik, arahkan. Ini temanmu mungkin berkata begini, berbuat begini, kamu husnudzon padanya. Oh, insya Allah fulan tidak niat jelek. Kita tahu fulan masya Allah baik orangnya. Ya mungkin yang dia maksud begini, mungkin yang dia maksud begini, dia enggak bermaksud jelek, dia enggak bermaksud begini. Kamu husnudzon, arahkan kepada arah terbaik. Terlebih ini orang paling dekatmu, istrimu. Begitu pula istri, ini orang paling dekatmu, suamimu. Karena akan ada selalu saja gesekan, namanya kedekatan. Begitu sangat dekat, ada gesekan, ada syaitan main di situ. Apa maunya fulan begini? Kenapa kok fulanah begitu? Kenapa istriku berkata begini? Jangan-jangan dipanjang-panjangkan oleh syaitan. Bahkan mungkin kamu dengar satu kata dari dia, didengung-dengungkan terus di telingamu seakan oleh syaitan beribu-ribu kali. Kok bisa dia berkata begini? Sekali dia berkata, terucap, tentunya itu jelek, harus dibenahi, harus dinasehati. Tapi untuk terus kamu ingat-ingat, terus terulang-ulang di telingamu, apa maunya? Apa yang dia inginkan dengan ini? Yang diinginkan syaitan keretakan dan kebencian, permusuhan. Husnudzonlah, selama itu memungkinkan dan bisa, agar terjaga kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga kalian. Demikian pula tidak kalah pentingnya ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling membantu dalam kebaikan, mengamalkan dalam takwa, meninggalkan maksiat, larangan Allah, larangan Rasulnya. Perlu ta'awun. Oleh sebab itu dalam hadis Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa iqada ahlah fa in abat rasya ala wajhiha ma'a. Allah rahmati seorang suami bangun malam salat, dia bangunkan istrinya, kalau nolak dia ciprati air supaya bangun. Begitulah sebaliknya, Allah rahmati wanita yang salat malam, dia bangunkan suaminya, kalau nolak dia ciprati air agar bangun. Ta'awun alal birri wat taqwa. Begitu dalam kebaikan-kebaikan yang lain, berta'awun, dibantu, didukung kalau itu kebaikan, amal khair. Dicegah, dilarang, dinasehati. Jika itu kejelekan, didudukkan dengan baik. Berta'awun alal birri wat taqwa. Sebab yang karenanya keluarga itu akan bahagia dalam bahteranya. Termasuk pula penting dalam kebahagiaan rumah tangga untuk seorang lelaki iltizam berpegang teguh dengan manhaj salihin, manhajnya orang-orang soleh dalam bermuamalah dengan keluarganya, istrinya, dalam bermuasyarah dengan istri dan anak-anaknya. Karena itu amanat yang Allah titipkan padanya untuk menjaga rahasia keluarganya, tidak dia ceritakan ke sana kemari tanpa ada sebab syar'i, tidak menyakiti istrinya. Rasulullah sebutkan la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal 'abd tsumma yujami'uha fi akhiril yaum. Jangan salah satu dari kalian mencambuk istrinya seperti dia mencambuk budaknya. Diajar habis-habisan sekuat tenaga. Enggak taunya nanti di akhir malam dia gauli. Artinya dia membutuhkan istrinya. Tapi ketika dia menghukum atau ini iqab begitu dahsyatnya layaknya budak dia. Bukan begitu orang yang saleh dalam memuamalai istrinya. Baca bagaimana biografi salihin para ulama salaf, bagaimana mereka kepada istrinya, terutama tentu yang paling tertinggi adalah Rasulullah SAW, bagaimana bermuasyarah dengan istri-istri beliau, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in dan para a'immah, bagaimana mereka dengan istri-istrinya, kesabarannya, rifq, kelemah lembutannya, pendidikannya, ketegasannya, nasihatnya, segalanya. Itu yang Rasul ingatkan, istausu bin nisa khaira fa innahumma hunna awan indakum. Diwasiatkan baik-baik mereka itu kepada istri-istri mereka, karena itu tawanan bagi kalian. Namanya tawanan tergantung nasibnya kepada yang menawan. Kalau yang menawan ini baik, kasih makan, tempat tinggal yang layak, ini, senang tawanannya. Tapi kalau yang menawan ini kejam dan luar biasa, ya nasibnya yang ditawan. Nah, istri itu seperti tawanan. Kita gak bisa kemana-mana, sudah mau apa? Mau lari pulang ke orang tuanya, haram, dosa. Dia harus bersama suaminya, seperti tawanan. Tergantung seperti apa yang menawan dia. Makanya diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk baik-baik wasiat kepada mereka. Rasulullah sebutkan inni uharriju haqqad dha'ifain, aku memberatkan hak dua yang lemah, an-nisa wal miskin, an-nisa wal yatim, maaf. Aku memberatkan dua hak orang yang lemah, wanita dan yatim. Anak yatim, miskin, gampang ditipu orang, gampang di ini, belum balek, gak ada orang tuanya yang jaga, bela. Kalau masih punya orang tua kan dikejar, siapa yang nipu kamu? Mana? Tunjukkan. Ini jaga hartanya. Tapi anak yatim, lemah. Makanya diberatkan haknya oleh Rasulullah SAW, jangan kamu ganggu, besar dosanya. Begitulah termasuk yang lemah, wanita, berat haknya, karena dia juga lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi orang tuanya mungkin jauh di luar kota sana, bahkan mungkin di luar pulau, jauh. Mau ngadu kemana dia, mau lari kemana? Satu-satunya tempat kembali dia, kamu sebagai suaminya. Maka jaga baik-baik wasiat Rasulullah dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah kepada mereka, itu beberapa asbab penting yang hendaknya difahami dan diamalkan untuk kebahagiaan berumah tangga sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Sebab yang harus dijalani, karena sebab kebahagiaan, jalan yang harus ditempuh untuk mendapat kebahagiaan itu, sebagaimana telah Allah ajarkan dan Rasul sampaikan di dalam sunnahnya, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.